ajaran daripada apa yang disampaikan, terutama kepada diri penyampai sendiri. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yudrikni wa la tudriku zamana la yuttaba'u fihi al-alim wa la yustahya min al-halim. Kulubuhum kulubul a'ajim wa alsinatuhum alsinatul arabi au kama qala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat pendek, yang ulama-ulama memuatkan hadis ini biasanya di dalam bab asyratu sa'ah, alamat-alamat dekatnya dengan kiamat. Maksudnya, ya Allah, mudah-mudahan aku tidak sempat, dan kamu juga wahai para sahabatku tidak sempat dengan satu zaman di mana zaman itu ulama-ulama tidak diikut dan orang-orang yang baik tidak dimalukan mereka itu. Orang-orang yang ada pada zaman itu, hati mereka itu jahat dan mulut-mulut mereka itu manis. Kita bimbang, kita sekarang ini berada pada zaman yang dipesan disebut oleh Rasulullah SAW tadi dalam hadis tersebut. Sebab kalau kita lihat pada hari ini, memang ulama-ulama tidak dipedulikan kerana orang lebih suka dengar orang jahil daripada dengar orang alim. Orang tak malu dengan orang soleh, orang malu dengan orang yang ada kuasa dan ada harta. Kita bimbang kita sekarang berada dalam zaman tersebut, dan kemungkinan besar memang kita telah berada pada zaman itu. Kerana kebelakangan ini kita lihat itulah yang terjadi. Sepatutnya ulama-ulama ini kita ikut, tetapi tidak dipeduli, tidak diikut akan ulama. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut tadi, la yuttaba'u fihi al-alim, tidak diikut pada zaman itu orang alim. Yang berlaku sekarang itulah yang kita boleh lihat di depan mata kita. Orang alim tak ada orang nak ikut, kalau ikut minoriti, sedikit daripada mereka itu. Tujuan ulama ini bukanlah nak menyusahkan manusia. Ulama ini menyambung tugas para nabi. Apa dia tugas? Mengajak manusia supaya mentaati Allah dan Rasul, mentaati Tuhan yang menciptakan manusia. Maksud hadis ini, orang tak ikut ulama, orang ikut orang jahil. Dan yang berlaku sekarang memang orang ikut orang jahil. Ulama tidak dipedulikan. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falau la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahu fid din walyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun." Tujuan ulama-ulama ini ialah supaya nak memberi amaran kepada masyarakat, kepada orang awam, memberi ingatan, memberi pesanan, memberi tazkirah, peringatan, supaya manusia ini tidak lari daripada mentaati Allah, tidak menyeleweng daripada garis-garis agama. Itu tugas ulama. Jadi ikut ulama maknanya orang itu mau kepada keselamatan. Tidak mau ikut ulama, orang ini nak kepada kerosakan. Kerana ulama mengajak kepada benda yang baik, kepada maslahah. Tetapi kejahilan mengatasi akan ilmu pada akhir zaman, sehingga dikatakan qaliluhu ulama, qalilun ulama'uhu wa katsirun juhala'uhu, ramai yang bodoh, yang jahil, yang pandai-pandainya sedikit pada akhir zaman. Itulah sebabnya. Natijahnya orang yang tolak ulama, orang itu tolak Islam. Orang yang ikut ulama, orang itu ikut Islam. Maka kalau orang Islam tolak Islam, tak jadi Islam lah lah. Kerana ulama yang mengajak mereka supaya membetulkan keadaan daripada gelap kejahilan kepada terangnya ilmu. Maka orang yang selamat, orang yang mengikut jejak langkah para ulama, yang mendengar nasihat mereka itu. Jadi sepatutnya ulama diikut, bukan untuk ditinggalkan. Ulama tidak suruh manusia buang harta. Ulama tidak suruh manusia ni berhenti kerja. Ulama tidak suruh manusia ni bakar habis harta benda, kereta-kereta dah. Dia hanya menasihati manusia supaya tidak terpesong, tidak melakukan perkara-perkara yang mewajibkan mendapat azab Allah pada hari akhirat nanti. Maka manusia yang bodoh saja yang menolak tazkirah pesanan-pesanan daripada ulama, yang menjauhkan diri daripada majlis-majlis ulama, majlis-majlis ilmu. Memang hakikat kita tak dapat dah. Kerana akhir zaman ini perubahan mesti berlaku. Janji-janji Nabi adalah benar. Akhir zaman orang akan menjauhi daripada perkara yang benar. Termasuk yang benar itu lidah para ulama. Orang akan membenarkan para pendusta. Inilah zaman yang disebut oleh Imam Tabarani dalam sebuah hadis. Yukazzabu bihi as-sadiq. Zaman di mana orang yang bercakap benar, orang mendustakan dia. Yang cakap betul ayat Quran tak mau pakai. Yang cakap nafsu orang ikut. Inilah zaman dia. Yang ada di depan kita sekarang ini. Tolak ulama maknanya tolak Islam. Tidak ikut ulama maknanya ikut syaitan. Kerana ulama mengajak kepada Islam, syaitan mengajak kepada kekufuran. Satu saja yang benar, yang lain adalah jalan-jalan sesat. Orang jahil tidak akan menyeret kita kepada jalan petunjuk. Sejarah membuktikan para nabi adalah yang teralim di kalangan mereka itu. Yang Allah Ta'ala kurniakan mereka itu ilmu, supaya umat masing-masing dapat berteduh dan tumpang hidayah untuk dapat mengenali Allah, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, seterusnya menjadikan peraturan Allah sebagai peraturan untuk mereka, kehidupan mereka sehari-harian. Kerana kita tengok sekarang, nampaknya ulama-ulama semakin tidak dipedulikan. Ulama ni kerja dia mengajak manusia kepada taat. Ajak orang sembahyang. Ajak orang meninggalkan zina. Ajak orang meninggalkan judi. Larang orang minum arak. Larang perkara-perkara maksiat, mukhalatah antara laki-laki, perempuan tanpa batas. Hiburan yang melalaikan, ini tugas para ulama. Tetapi apa yang telah disuruh oleh ulama, yang dipesan oleh ulama, itulah manusia langgar sekarang. Ulama tak kata jangan semayang, tapi suruh semayang. Ajak manusia supaya semayang. Yang berlaku sekarang, yang ada, manusia tidak mahu semayang. Generasi yang ada sekarang adalah khalfun abba'us salaf. Generasi yang mensia-siakan semayang. Siapa tu? Anak kita, adik-beradik kita, dalam rumah kita, kadang-kadang pak kita yang meninggalkan sembahyang. Mereka ini sebenarnya adalah sahabat-sahabat Fir'aun, sahabat Qarun, Haman dan Ubay anak Khalaf. Dalam suatu hadis, Rasulullah pernah bersabda tentang penjagaan pemeliharaan sembahyang. Man hafaza 'alaiha kanat lahu nura wa burhana wa najata yaumil qiyamah. Siapa yang menjaga sembahyang lima waktu adalah baginya cahaya dan petunjuk dan kelepasan pada hari kiamat nanti. Orang yang lepas, orang selamat, orang semayang. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam takun lahu nura wala burhana wala najata yaumil qiyamah. Orang yang tidak jaga semayang, tak kira anak kita ke, bapak kita ke, mak kita ke, tok nyang kita, anak cucu kita, adik-beradik kita, Nabi kata wa man lam yuhafiz 'alaiha. Man ni siapa-siapa lah. Tak kira siapa-siapa pun. Hak duduk di Mekah ke? Hak duduk kejar buduh ke? Tidak jaga sembahyang. Tidak ada baginya cahaya pada hari kiamat. Tidak ada baginya pertunjuk pada hari kiamat. Tidak ada kelepasan daripada neraka Allah pada hari kiamat. Na'udzubillah min zalik. Wa kana ma'a Fir'aun. Wa Qarun. Wa Haman. Wa Ubayy bin Salam. Au kama qala. Orang yang tak semayang ni hari kiamat dengan Fir'aun, dengan Qarun, dengan Haman, dengan Ubay anak Khalaf. Allahu Rabbi. Orang yang semayang duduk di belakang Rasulullah. Orang yang tak semayang duduk di belakang bendera Fir'aun, bendera Qarun dan teman-temannya yang menjadi musuh Allah. Ini kita kena perhatikan. Supaya anak isteri kita tidak termasuk di kalangan geng-geng Fir'aun dan Qarun ini. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu dan anak isteri kamu daripada api neraka. Allah Ta'ala dah kata ku anfusakum nara. Tetapi ada wa ahlikum dan anak isteri kamu daripada api neraka. Umat yang ada sekarang, umat meninggalkan semayang. Masa maghrib tu duduk tepi jalan. Duduk ngodam ni goreng lagi tepi jalan. Sudah main bola, tidak pergi masjid. Tak semayang sampai ke isyak. Itulah umat Fir'aun yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Nabi kata bangkit dengan Fir'aun. Bangkit dengan Qarun. Bangkit dengan Haman. Ubay anak Khalaf. Ini semua bapak-bapak jahat di atas muka bumi. Bapak-bapak tauhid yang sebenarnya. Nampak? Ulama ajak supaya manusia ingat kepada solat. Yang jahil mengajak manusia meninggalkan solat. RM17,000 masuk dalam stadium. Pukul 6.45 tutup dah ni pintu stadium ni. Luar ni pusing pula cari pintu. RM15,000. Berapa puluh ribu dah semayang. Ini kata khalqun aba'u salam wa taba'u syahawat, kata Allah. Meninggalkan semayang mengikut akal syahawat. Fasawfa yalqawna ghayya. Puak-puak dah semayang ni pasti akan bertemu dengan kesesatan. Sesat ni di mana? Ad-dalalah fil nar, di dalam api neraka. Allah meninggalkan semayang mengikut akal syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Puak-puak dak semayang ni pasti akan bertemu dengan kesesatan. Sesat ni di mana? Ad-dalalah fil nar, di dalam api neraka. Jadi anak saudara kita ahli neraka, anak kita ahli neraka, adik beradik kita ahli neraka. Apa lagi kita nak? Nadaklah. Bereslah. Ha, kaut long habis kapung. 17,000 semayang mari masjid 17 orang. Dalam stadium 17,000. Faham? Tu baru suti bola. Kalau dua suti bola. Dok 34,000. Neh, tak apa kuat sikit tau. Siapa suruh panggil? Ha. Tak mari dah ni. Neh, ha. Pakan nyudah lalu. Ha. Mesilat lagi panggil. Nah. Luar tu 15,000 ni pusing tengah orang pang maghrib, dia boleh pusing 7 keliling baina Safa wal Marwa. Pusing kau luar sana takut-takut ada pintu Safa dekat traffic light lambat Hajar Aswad. Faham? Ha, inilah golongan-golongan sesat. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka pasti bertemu dengan kesesatan. Umat Islam akhir zaman, la yabqa minan Islam illa smu, tidak tinggal daripada agama Islam nama saja Islam. Kalau kita cek kat pintu stadium, tengok IC Islam belaka. Berapa ekor nak Cina? 17,500 masuk tanah. Kursi hanya muat 14,500. Bermakna 3,000 duduk cacang. Macam ayam dalam baku untuk berkait. Luar 15,000 pula. Nampak? No, hulu kemantan lah. Besar. Aku nak juga teket 3 keping. Masuk sebelum maghrib. Berjadah semua. Nak jadi apa? Nak? 17,000 tu kita nak harap menjadi pejuang-pejuang menyelamatkan agama kita. Tak suka untuk masjid pun nakut bahaya. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Allahu Rabbi, itu akhir zaman yang kita kena fikir. Yang berlaku pada umat kita akhir zaman ni. Maknanya yang tak semayang ni orang jahat. Orang tak pakar. Satu jenayah di sisi Allah. Tapi kita tak. Jenayah ni curi motosikal. Tak rapak sama rumah orang. Tak semayang itu adalah jani penjenayah di sisi Allah. Kalau mencuri dalam hudud, potong tangan. Tapi kalau tak semayang pun, no. Hukum mati mandatori 39 bil. Nampak? Kalau berjalan hukum hudud, siapa kena potong? Anak dara kita, kerak kepala. Kerana tidak solat. Solat, tiang agama. Orang yang tidak solat, runtuh agama. IC saja Islam, tapi dia tidak Islam. Melayu je. Nampak? Tulis saja Islam. Tidak semayang? Rukun yang pertama tak ada dah. Nah. Dengan tidak mengerjakan solat, rukun yang pertama tak ada. Maknanya jahat dosa meninggalkan semayang. Tapi Mahathir kata, tak mesti kalau tak semayang, tidak baik. Nampak? Ini kata perkataan juhalak, orang jahil, orang ikut. Perkataan ulama, orang tak ikut. Dia kata tak mesti orang yang tidak semayang, itu jahat. Nampak? Maknanya tak semayang belum tentu jahat. Tak jahat apa lagi? Masalah kakum fi saqaf. Kunalan naku minal musallin. Tanya malaikat, apa sebab kamu duduk di dalam neraka saqaf ni? Bapa ni orang lain duduk dalam syurga? Mereka jawab, kami dulu tidak semayang. Boleh Mahathir kata, tak mesti jahat. Duduk dalam neraka saqaf tak jahat lagi. Tapi orang ikut perkataan dia. Nampak? Kerana dia boleh beri kemewahan kepada manusia. Ulama boleh beri apa? Basikal tak boleh beri. Faham? Ini masalah yang besar. Masalah yang sepatut kita ambil kira. Jangan kita berasa tinggal solat itu benda ringan. Benda biasa saja. Tak ada apa-apa lah. Sikit je biasa lah ada semayang. Nampak? Dalam suatu hadis Nabi pernah bersabda, man taraka salata muta'ammida faqad kafara jiharu aw kama qala. Barang siapa yang tinggal satu semayang dengan sengaja, maka telah kafir terang-terangan. Hadis inilah Imam Hanbali buat dalil orang tinggal satu solat murtad, keluar daripada agama Islam. Satu solat ni. Nampak? Nabi tak kata tinggal solat sekalian umurnya. Solat yang satu. Ini hebat. Penjenayah so tinggal solat. Dah. Nakai pula boleh kata tak apa. Boleh tinggal solat. Kalau nak mengharumkan nama negara kepala bapakmu. Faham? Boleh tinggal solat nak harum nama negara kerana berkenan. Dia orang lain main bola. Boleh tinggal juga. Nak menyesatkan orang yang lain. Inilah pemimpin-pemimpin akhir zaman. Wa in atta'tumuhum adallukum. Kalau kamu ikut mereka, mereka pasti menyesatkan kamu. Nabi tak kata yujillukum. Nabi kata adallukum. Dengan fi'il madhi, kalimatun dallat ala hadatsin madha. Kalimah yang menunjukkan telah berlaku. Makna kamu pasti sesat kalau ikut pemimpin-pemimpin yang macam ini. Nampak? Tapi tu imam rebuk. Nak tiung tangan. Tu imam tu binawe juga. Tak boleh beri duit berebuk je. Tu imam kepala halian. Patut igat tu imam tu. Bola gunis lah tali air. Bukan tu imam sini lah. Nampak dia tu imam dah. Imam ni ketua orang. Bawa orang. Dah. Tu imam boleh sokong tu. Dah pak kapur. Pak belagi ayam. Kau belum bermucul sikit. Nah, kau isyak agam. Merak teguh. Ha. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga kita daripada terpedaya dengan pemimpin-pemimpin yang sesat seperti ini. Orang Perang panggil mari masjid, tak mau mari. Hayya alal fanah, tak mau. Fanus tadi dia panggil kita tu. Hayya alal bala, habis. Nampak? Dan maghrib 17 orang, subuh 3 orang. 3 orang subuh. Tok Imam Tok Bilal makmum seorang. Tok Imam dah lama macam nak makmum, dah buat cerita. Faham? Pak gagah-gagah ni, bang, 17,000. Yang ramai. Yahudi buat hari seti tu pun dah. Sebab khabar tadi tunjuk cukup kepala ni. Bodoh ke lembu? Cukup kepala nak kita tengok final. Faham? Coteng muka. Macam anak beruk muka ni. Coteng teruk pulih pulak ni. Atas dahi. Faham? Kau bodoh kan nyujur dalam hidup. Nah. Coteng muka Allah Rabbi. Kok Nabi kata ambillah wuduk, comel-comel, ghurran muhajjalin, muka mereka ini yang ambil wuduk, jadi bersih, ada nur, orang yang beriman, jadi cantik wajah, walaupun tak berapa comel, tapi kesan daripada air wuduk, menjadi bercahaya. Tak mau ikut, tak betul. Ikut bapak dajjal, coteng muka dah, ilaha illallah, coteng muka dah, coteng, bukan lawan malam ni, dua hari nak lawan coteng dah. Tulang malam tu ada ratik, gigi. Berapa mah orang tahu mah. Ingat tu kubur. Faham? Dah muka coteng. Allah Rabbi. Belum coteng uduh dah muka. Coteng, 3 kali uduh. Ha, inilah umat Melayu ikut habis. Yahudi Nasara sampai terpedaya. Sampai kita tengok sekarang ini. Umat Melayu, umat Islam masuk dalam hak Nabi kata ramai. Tapi tidak ada harga. Macam buih selepas banjir. Dah boleh nak buat apa benda. Nampak? Dah lah kata hak-hak kaki bola dah balik rumah. Hak dalam masjid pun dah reti lagi. Hak 5 waktu dah semayang dah reti lagi hukum syarak. Nampak? Hak kelek kitab dah menada dia mana pun bengong lagi. Dah reti lagi kita nak kabar. Tapi dah apa dah dah mari. Allah Ta'ala dah kata pandai dah pandai. Dia suruh belajar. Nah. Kalau tak pandai nak buat mana tak ada rezeki lah. Ulama ajak supaya mentaati Allah. Supaya tinggal maksiat. Kerana maksiat ni derhaka kepada Allah. Orang yang derhaka kepada Allah, sesat. Jadi ulama mengajak supaya manusia meninggalkan maksiat. Kenapa mereka orang tak mau ikut? Kerana fitrah jenis manusia ini memang dia berahi kepada benda yang dilarang oleh Allah. Dia sama macam budak-budak. Mak dia datang lapang dalam rumah kat lapang tak mau main. Dapur kat boleh berlari tak mau main. Dia nak main bila tangga nak musim nani macam teromen. Dia main kat bahaya-bahaya. Kita itu kok. Nampak? Hak boleh berlambak tak mau. No, hak ulama larang. Hak hati larang. Hak Allah Ta'ala murka hak tu nak buat. Ini jenis manusia yang tidak kenal Tuhan dia sendiri. Tak tahu benda makna sebagai seorang hamba. Ha? Untuk membalas budi Allah yang telah mengada mewujudkan kita daripada tadak kepada ada, mengkurniakan pula nikmat iman dan Islam, tidak pandang harga. Kita tarik balik ya, mati sesat, mati sesat, mati sesat. Kakak sekor tang di laumi mapukah. Kakak sekor ruling dalam lokal isat gam. Mampu gitu. Ha, macam katok kena panggil mati katok. Tadak harga. Tadak harga dulu, baik jadi kambing 25 liras sekilo. Ni siapa nak beli mayat penagih dadah? Ada orang nak beli? Nama abjadah apa? Ini akhir zaman. Nama Islam lah ke? Ulama ajak supaya tinggalkan maksiat. Juhalak, bapak jahil, kaki-kaki penyesat. Anjur benda-benda maksiat. Supaya manusia lupa daripada Allah. Zina terang-terangan. Nampak? Wala taqrabu zina innahu kana fahyatan wa sa'a sabila. Berapa kali nak baca ayat? Jangan kamu hampiri zina. Zina ini adalah perkara yang keji. Jalan yang jahat, yang tidak baik. Hak tu yang orang nak. Manusia memang Allah Ta'ala cipta, dia nak kepada pasangan dia. Kerana itulah disyariatkan nikah. ha, dengan jalan halal. Tak, tanpa nikah dengan jalan zina. Maksud sama aja. Jalan tu, kalau zina, sa'asabila, jalan yang tidak baik. Sekarang zina terang-terangan. Dulu Kuala Lumpur, sekarang Kuala Terengganu. Jis kayu, belakang lapangan terbang, patah batu buruk, patah merang, boleh tengok. Pergi malam-malam, nak tengok, bawa terapong malam. Ha, nampak, ha, boleh tengok. Ha. Umat zina sekarang ni. Nak? Ha. Sekarang anak orang dulu, kaki anak kita pula. Ha, ni. Anak orang dulu, anak orang, anak orang, anak orang, anak kita. Cucu orang, cucu orang, cucu orang, cucu kita. Anak kita pun buat balik. Tubik debi seko. Natu tak tahu. Ha, cucu boleh. Nak bodohnya muka. Ha. Ha. Baru susah kita. Ha, inilah. Zina terang-terangan. Berlaku sekarang. Terang-terang boleh tengok, boleh pilih. Allahu Rabbi. Macam-macam ada. Anak haram saja 70 ribu. Sampai tahun 2003 je 70 ribu anak haram. Anak haram kejadah. Ha? Ha? 70 ribu. Itu hak daftar. Hak tak daftar. Hak mati dalam perut. Hak nyek di itu bidang. Tahu? Hak beranak lepor dalam sungai. Pang dalam lubang jambang tak masuk lagi. Hak daftar. 70 ribu. Tahun 2003. Juara ni. Orang Islam. Ha? Hebat. Ha? Tahniah Islam Hadari. Ha. Ha. Boleh. Juara orang Islam ni anak haram paling ramai. Ha? Anak haram paling ramai. Pelacur 120 ribu orang. Yang ada di Malaysia. 120 ribu. Ha. Ha. Ulama apa orang? Ha. Ada 20 orang. Ha. Pelacur 120 ribu. Allahu Rabbi. Macam-macam pesta yang melibatkan zina. Dua hari lepas saya masuk internet, saya tengok di Bandung dibuat iklan pesta seks di Bandung. Ha? Ha, akan diadakan. Siapa yang nak masuk, syaratnya suami isteri. Ha, tapi buat pesta seks ramai-ramai. Ha, lebar agak ya suami isteri. Tapi berzina, apa, bersetubuh ramai-ramai di khalayak ramai, semua syaratnya mesti suami isteri. Pasangan tak suami isteri tak boleh. Ha, ini gilanya manusia. Ya. Hebat. Ni akan buat pula di Port Dickson. Nampak? Pesta seks besar-besaran malam 31 Disember. Nak kandang tunggu tahun baru 2006. Nampak? Pantai dirahsiakan. Atau cara pukul 7. Daftar nama. Pukul 7 petang nak maghrib tu daftar nama. Nah. Pukul 8 jamuan dimulakan. Pukul 9 disko di tepi pantai. Pukul 12 sambut tahun baru. 12:30 berzina ramai-ramai akan buat. Nampak? Eh? Pasangan terhad. Tidak perlu suami isteri. Ini berlaku, akan berlaku. Nampak? Ini yang berlaku di negara kita yang kita bangga-banggakan sebagai, ha, sebagai negara Islam. Contoh, ha, contoh kepala bapak ni, ha, nak suruh tunjuk kepada orang. Inilah contoh, tengok tempat kami ni. Jadi tunjuklah tempat masjid. Orang pun heram tengok lenggok. Oh, comel masjid. Nu, tengok petani seri tu. Pelacur-pelacur penuh nak tunggu pelanggan. Ayah haji dah duduk haji, haji. Ha, panggil haji, panggil tau. Nampak? Ha, tu haji pun dia pun nak terlandai kerekat-kerekat. Ah ha, ini. Ah ha, lawa haji taib memang malu dalam. Nah, ha, ini cari makan. Pelacur pula dah. Dah boleh melacur pula. Kerana terdesak. Nampak? Ha. Ustazah gila sekok. Lagi kata boleh. Nah, ini menyesatkan orang. Nampak? In apa tumuhum adallukum. Kamu taat, kamu ikut buat-buat ni, mereka menyesatkan akan kamu, pasti sesat. Memang sesat. Dan yang sesat pun telah ramai dah yang sesat. Yang tak jumpa jalan kembali. Dan yang akan sesat pun semakin ramai. Ulama nak tarik, kamu ikut. Tu imam nak ajak, marilah orang muda-muda pergi syurga. Tak? Ha. Hak popok setan ni kata mari di Pasar Batu Buruk. Ada penyanyi daripada Kuala Lumpur hak mana budak-budak muda nak ikut. Dia tengok gambar dia, tengok hak mari gambar comel-comel belaka orang menyanyi-nyanyi. Nampak dia nak pilih ni? Bak dua ada tarik. Hak ni Tuan Imam suruh pergi surat. Hak ni suruh pergi kawan nyanyi. Nah, ha, tengok comel juga menyanyi. Tengok muka surat Tuan Imam. Gigi dua putung Tuan Imam. Lugar tengok. Orang muda mana nak lari? Kerana itulah mereka menggunakan orang perempuan untuk menarik muda-mudi, ha? Supaya meninggalkan rumah-rumah Allah. Ini yang berlaku sekarang. Inilah penyesat-penyesat umat yang wajib atas kita menentang habis-habisan. Jangan kita biar tengok sahaja. Jangan ada ketakutan dalam hati kita. Wala tafsyawun nas wakhshawni. Jangan sekali-kali takut kepada manusia. Takut kepada aku, kata Allah. Itu dah. Takut. Nah. Bila kita biarkan kemungkaran ini, akhir atas kepala kita pula turun bala daripada Allah. Nabi kata wahum qadiruna ala an yunkiru fala yunkiru idza fa'alu dhalika azaballahu al-khata wal-amha kama qala. Apabila kita mampu untuk mengubah kemungkaran maksiat yang ada dalam negeri kita, kita tidak buat, kita mampu ubah, kita boleh tegah kemungkaran, kita tak buat, kita biarkan saja, maka pada ketika itu Allah Taala akan seksa orang yang melakukan maksiat. Dan kita sekaligus hak duduk dalam masjid ni yang tak ada kena mengena, ha, akan tiba masa baru ni kena dah tsunami. Ha, Tok Bilal pun hanyu, umur Tok Bilal hanyu. Ha, Tok Imam pun digulandek jadi mayat, bukan hak main judi saja. Nah, muslimat pun mati, bukan pelacur je mati, habis. Azaballahul khasah wal amah, Allah Taala akan azabkan yang mengerjakan dosa dan orang awam yang tidak ada dosa apa-apa. Inilah kebenaran Nabi kata la yuttaba'u fihi al-alim. Orang alim, orang tak ikut dah pada akhir zaman, orang tak ikut. Orang jahil lah yang mendapat sanjungan di mata masyarakat. Nampak? Tak jahil, tak hebat. Dosa kata jauh lah dalam rumah kita je. Nampak? Tak kita duduk tengok hiburan tu kan. Bukan buka CD kuliah. Bukan nak buka CD orang ngajar. Tengok hari korang. Eh, ha. Baru balik takbir kat Mak Sabu. Tengok Gusti ramai-ramai. Pakai standar saja. Muka takbir belaka ni siapa nampak. Orang merah pun merah lagi. Ha. Ha. Dia juga tengok Gusti. Undertaker. Ha. Ha. Tapi bukan jemaah sini, tak lain. Ha. Macam mana? Nak memberi kemenangan mutlak? Dah boleh. Dah cukup syarat. Eh, ramai. Tak ada kualiti. Ha, kualiti dah ada. Sama macam dia tak? Rumah hadari tengok Gusti. Rumah kita tengok Gusti tak? Anak beranak dia. Ha, ha. Anak beranak sama je lah. Rumah orang UMNO tengok Akademi Pancasila. Rumah kita tengok juga. Anak beranak dia. Lebih kurang je. Tak sawah lepas. Tengok muka kena. Tapi bukan sini ceritanya, Afrika Selatan. Ha? Ha, tak kata Natal ni kata kaku dah. Kat lain, negeri lain. Kalau uduh negeri lain. Ha? Ini lagu tu. Ha, ini kita kena tengok diri kita. Iza araballah bi'abdihi khaira basarahu bi'uyubi nafsih awkamakol. Bila Allah Ta'ala nak seorang hamba itu menjadi baik, dia akan jadi nampak keburukan anak beranak dia sendiri. Ha, betul. Nampak? Ha. Ini zaman yang baik ikut agama akan dipersia-siakan. Yang ikut syaitan, orang akan hormat. Nampak? Sebab itulah pemerintah yang jahat, dia mahu supaya manusia selama-lamanya berada dalam kejahilan dan kebodohan. Kerana mereka akan mengaut keuntungan negara untuk puak-puak mereka. Tengok puak-puak ni yang boleh benda. Kondominium. Bagi seseorang anak beranak dia. Puak-puak kita kat kampung boleh kondom. Ha, bagi sepatok seorang. Tak pergi bagilah. Tak bagi basikal tahun ni. JKK bagi kondom. Ha, ha. Bagi kondom je. Tok Iman dua patok. Macam mayat-mayat kan, grade 2 emblem. Nah, tadi Tok Imam. Kondom 2 kotak. Tok Imam kata, benda pun tak bagilah kotak. Buka-buka lah belong. Tok Imam pun, cucu-cucu nak bagi belong eh. Ki nak bagi belong. Bawah punya Tok Ki. itulah. Tak ada lah bagi Wan Isang, bagi kondom jadi. Kondom pula ada tulis dulu kini selamanya. Tok di kondom. Ulama-ulama kata kondom ni tak boleh bagi menggalakkan maksiat. Bagi orang yang berfahaman sekuler, zina tidak salah. Syaratnya 18 tahun ke atas. Tak percaya tengok. Nampak? Akta zina. 18 tahun ke atas boleh berzina. Suka rela. Nampak? Suka sama suka. Dalam Islam tak boleh. Nampak? Maknanya bagi orang yang berfahaman sesat ni, berzina tidak salah. Yang salah tidak memakai kondom. Zina tak salah. Kenapa tak boleh tak pakai kondom salah? Kerana akan menyebabkan penyakit HIV. Gitu. Bila HIV, kerajaan akan rugi. Ha? Nak buat obat, rawatan dan sebagainya. Dia kira pitih saja datang ni. Dia kira pitih ekonomi dia saja. Ini yang ada di depan kita. Dan kita tetap akan tertipu dulu kini selamanya. Dah buat kita. Dalam duk pesan janganlah. Dah ustaz. Kita dah. Tamu sokong dah. Balik mudi pun ni. Sokong dia juga. So aku mu kata. Dah buat apa? Jadi wish RM10. Bangang punya pakcik. Tadi kat buat tak mudah. Serik dah wish. Lepas pergi bagus sekolah. Abang wish RM10. Pakoh pula. La ilaha illallah. Orang yang memberi sokongan kepada pemerintah yang melakukan maksiat, mereka bertanggungjawab dengan maksiat tersebut tidak kurang sedikit pun daripada pelakunya. Masing-masing tanggunglah. Kita tak akal. Allahu Rabbi. Dosa kita tak cakap nak pikul dah. Ni dosa pula orang lain. Yang kaya dibagi kondominium, kita hak apa-apa ke dalam dibagi kondom je. Padang dengan muka membangang sangat. Tak ada lagi negeri yang tak kena cukup itu mitok supaya kena. Inilah tergantung seka bodoh. Faham? Daripada tak kena, mitok supaya kena. Ada negara lain. Naik 10% cukup. Jatuh kerajaan. Kita tak kena dah. Kelepas dah. 5-6 puluh riyal, 100 lebih, 200 lebih tahun. Nak suruh kena. Bodoh pada lembu lah. Dia nak jadi orang macam mana? Nak jadi ayah macam mana? Ketua dalam keluarga dah bodoh lagu tu. Macam mana politik orang ni? Kita pun tak faham. Orang Afrika berarti. Afrika cawak kecil. Marah kalau naik cukai. Kita bodoh je ni Afrika cakap kajar duduk ni memang tak berarti. Ulama kata tak soal edar lah kondom. HIV ni kemurkaan daripada Allah kerana manusia berzina melanggar pantang larang Allah. Cua Soilek kata ulama jangan campur. Ulama tidak faham masalah kesihatan tu pun tak faham. Ini menteri yang kafir, tidak faham masalah syariat, tak kenal hukum hakam. Ulama berlandaskan syariat, dia berlandaskan sainsnya. Nampak? Tapi orang ikut mana? Orang ikut orang bodoh. Orang tak ikut ulama. Ini masalah. La yuttaba'u fihi al-alim. Zaman kita ini orang tak ikut ulama. Orang tak ikut orang bijak pandai dalam agama. Orang ikut orang-orang bodoh, orang-orang jahil, orang-orang sesat yang tidak mengerti suatu apa pun tentang maslahat manusia keseluruhannya. Ulama dah boleh keluar dalam TV. Penyanyi boleh. Dah tak sesat lagi. Dah mikir lagi. Buat dua anak mata. Kita tengok ulama. Lulusan Al-Azhar. Dr. Harun Din. Tidak pernah keluar dalam TV. Apa? Takut menyesatkan muda-mudi. La ilaha illallah. Bangang punya otak. Siapa boleh keluar dalam TV? Michael Jackson. Dah tak gila. Lagu Michael Jackson tu di Filipina rawat ambak babi. Tak cakap nak ubah mata punah, tak cakap nak ubah racun babi mari masuk ladang. Akhir-akhirnya, seorang hamba Allah Ta'ala cuba pasang lagu Michael Jackson. Tembok lari berapak babi. Ha. Kita boleh dengar bedung-bedang. Bodoh pada babi. Babi tembok. Ha. Penyanyi boleh keluar dalam TV. Ulama tak boleh keluar. Tak sesat lagi. Nak nanti guana lagi. Siapa tak peti yang mata darat kering pun tak peti lagi. Wak naik dari ikan selayar buat atas dek mutuh. Dia rasa ikan pari. Banyak. Lain ikan duduk dalam air. Wak tunjuk terang dah. Ulama tidak boleh keluar dalam TV. Penyanyi-penyanyi boleh keluar. Sesat lah tu. Kau sesat lagu mana lagi? Inilah munafikun. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Menyuruh orang buat munkar, larang daripada perkara ma'ruf. Ulama kalau keluar dalam TV bercakap perkara ma'ruf. Apa? Tetapi dilarang. Di situ kesesatan. Tak perlu banyak. Satu saja kesesatan cukup mengundang kemurkaan Allah. Telah layak masuk ke dalam neraka Allah. Nampak? Ini yang berlaku, yang kita perlu beri penekanan. Jangan 5 tahun sekali. Nah, sepanjang hari. Sekarang pada sebut dah, bambak-bambak masjid. Orang akan lupa dah. Sebabnya disebut tiap-tiap hari. Ini puak merongoh masjid adalah puak yang zalim. Yang paling zalim. Yang jahat. Yang mereka mesti bertaubat kepada Allah. Wa man adlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkaru fiha ismuh wa sa'a fi qarabiha. Tuhan tanya siapalah lagi yang lebih zalim daripada orang yang menyekat disebut nama Allah di dalam masjid, berusaha pula nak merentuhkan masjid. Kita sudah lupa. Ha. Ha. Kita lu isu baru dah pula mawi. Mawi apa? Mawas. Ha. Ha. Kita hilang dah isu. Rumah Allah yang paling mulia diroboh. Ha. Basi je lah. Tak ada benda. Kalau orang ngajar sebut, oh, isu lama lah. Tamu dengar. Ha, ini yang berlaku. Nampak? Kita masih ketek ilmu kita dalam politik. Leh. Allahu Rabbi. Orang yang melakukan maksiat diberi muka. Tengok ah, penyanyi-penyanyi mari ni, sambut ni, dengar apa, dengar bunga mangga ni pun tekok ni. Bunga mangga tak tekok. Dah. Ha. Ulama dari mari. Digam. Tak benda masuk sempadan. Dihalau balik. Nampak? Ditangkap, dibunuh, hilang gitu ya ulama. Ha, ini. Kita dah hidup dia lah. Tak ada masa dia nak lawan bola tu jus belah. Faham? Saudara kita dibunuh ni, dipatoni siang dan malam. Kita duduk sibuk tujuh sebelah. Apa punya bangang, punya mujahidin. Faham? Ini bukan sini ni, kat lain. Nah? Ha. Kita kena ingat. Dari masa nak bermain-main banyak sangat, saudara kita sedang disembelih dekat dengan negara kita. Apa yang fungsi kita sebagai? Al-Islamu kalbunian. Islam itu seperti binaan. Nampak? Yasuduhum. Yasudu ba'duhum ba'da. Yang masing-masing menguatkan dan berasa kasih sayang di antara satu sama lain. Kita duduk sibuk nak tengok cerita drama balik ni, kan ada pula ni tengok drama pula. Balik masjid. Ha. Ha. Banyak pilihan pula. Nah, mana esok kuliah pula. Lepas kuliah tengok drama pula. Bila nak sudah? Bila nak jadi orang? Ha. Ha. Kena tipu semua. Bila kena tipu, payah. Habis harta lah kita lagi. Tak cakap nak sedekah lah. Tak cakap nak supi-supi. Eh. Ha. Ini tipu demo. Pasal kita, kualiti itu kita tak tingkatkan. Kemarin dulu dengan hari ini sama ni. Nampak? Ha. Biar ada peningkatan di dalam ibadah, di dalam takwa dan sebagainya. Orang dengar, orang sesat apa dengar? Kalau bukan Islam, orang suruh ambil pengajaran. Nampak? Dulu keluar dalam radio sekali, katanya juruhebah radio, kita sangat berasa kehilangan beliau bila mati. Dan kita mahu anak-anak kita supaya mencontohi akhlak beliau yang begitu mulia, dedikasi beliau. Kita ingat siapa? Iaitu mendiang K. Patembem. Menantang Hindu mampu. Suruh anak kita ikut dedikasi dia. Kita ingat ke mana ulama yang mati? Sebut dalam radio kita dengar. Timbalan Menteri Kesihatan mampu. Dia kata anak-anak kita biar mengikut akhlak beliau yang ikhlas bekerja siang dan malam. Iaitu Datuk K. Patembem. Ha, nak sebut pun nak tabul caku nak cabut lidah-lidah. Allahu Rabbi. Ini lah. Ini generasi yang ada, generasi yang sesat lagi menyesatkan. Sebab tu dia beri anugerah Maulidur Rasul kepada bukan wali, awliya teruk. Karam sing waliya. Bulu tangan ni macam beruk ni. Boleh anugerah Maulidur Rasul dah benda nak jadi. Berilah ke ulama-ulama. Kalau tak mau beri pada ulama-ulama akhirat wihak dunia, tak apa wihak janggut kuning ni. Pada beri ke bapak kata itu ini merendahkan martabat Islam. Ataupun berilah dia hadiah yang lain. Pada hari lain, hari boroh ke apa ke. Dah. Ini kata, nak cuba sensitiviti umat Islam akhir zaman. Tapi kita tak bergerak dah tu. Pondang kita ni. Darak cetong. Darak cetong. Tengok lori merah, berapa umur lagi habis. Bukan sini, sini tau. Tak lain lah. Sini dua kali lima je. Allah berhenti. Boleh ulama nak bercakap setengah jam dalam TV, tak boleh. Hak buat hak fasih bercakap Quran, fasih sebut hadis, tak boleh keluar. Siapa boleh keluar dalam TV? Datuk Sri S. Sani Belu. Kita mahu rakyat Malaysia dermedara. Itu boleh. Cakap sudah betul, boleh keluar dalam TV. Ulama-ulama fasih Quran tak boleh keluar dalam TV. Sesaklah tu. Nampak? Hak benda kebaikan nak menarik manusia kepada ingat kepada Allah supaya meninggalkan maksiat, tak boleh keluar, bahaya. Inilah puncak kesesatan, sehabis-habis sesat. Wa may ya'sillaha rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul, maka sungguh telah sesat. Sesat yang sebagainya kesungguh, bukan sesat main-main, memang sesat sungguh. Nabi kata, "Qad ni memang sungguh telah sesat dah." Bukan gurau aku kata Nabi. Tapi memang sesat sungguh. Derhaka kepada Allah. Derhaka kepada Rasul. Memang sesat. Ni. Nak beri pula zakat kepada pelacur. Ini kata. Orang jahil orang ikut. Hak ulama tak mau ikut. Nak beri zakat pada pelacur. Jadi asnam yang ke-8. Nampak? Dulu nak tafsir Quran. Nak buat semula. Ni nak beri zakat kepada pelacur. Asnaf 8 saja nak beri yang ke-9. Pandai-pandai nak tambah. Pandai daripada Allah. Nak ubah Al-Quran. Sama macam kaum Bani Israel. Memandai-mandai mengubah-ubah. Menambah-nambah. Hukum yang telah ditetapkan dalam kitab Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innama sadaqah. Zakat ni lil fuqara. Wal masakin. والعالمين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Lapang saja. Sekarang sedang bincang nak beri asnah yang ke-9 kepada pelacur. Jadi 9 pula. Wal falashuri. Jadi 9. Ini tak besar lagi. Nak beri ke pelacur. Dulu kata boleh melacur. Nampaknya nerai sangat ke pelacur ni. Dulu kata boleh melacur kalau terdesak ibu tunggal. Kita email kat dia, kita tanya dah kalau bapa tunggal pun ni. Boleh nyengga juga. Dia tak jawab. Sekarang nak beri zakat kepada pelacur. Islam tidak larang membantu para pelacur. Tetapi bukan dengan asnaf zakat. Dengan sumber-sumber yang lain. Cara yang lain. Jangan diubah-ubah Al-Quran. Nampak? Mengubah Al-Quran mendatangkan akan kemurkaan. Jadi ridah. Jadi kafir. Mereka tambah-tambah lagu tu jadi sesat. Nah. Dan bila dia beri pelacur ni nak beri zakat, mesti tu imam yang jadi mangsa. So imam tanya tu bila? Tu bila? Main sekat. Gua ni yang tak imam. Dah ni, dah bodoh ni apa orang pelacur? Dia nak bagi zakat. Betul tak? Mesti terimam saja. Terimam Qasim kan bagi zakat. Kedah bodoh apa orang pelacur? Kosong ni. Tok Bila kata, pelacur dah bodoh dua orang. Kat lain tak tahu. Senang rendah Bosnia tu tiga orang. Umpamanya. Dah. Lima. Bosnia tiga, pelacur dua. Pelacur pun hak-hak zaman 60-an dulu. Dah apa lagi? Orang bujang. Orang bujang boleh tak tu imam? Boleh ya. Masuk pelacur lah. Ha, kata ni. Dia bincang hak pelacur untuk bila. Dah. Ha, sampai gitu semua. Dah. Ha. Allah Rabbi dah sesak waktu. Punah rana habislah. Dah mu'alah widah berat. Nah, tak berhutang dia tak dah. Pakai miskin ambil dah. Tinggal pelacur. Nah. Allahu Rabbi. Bosnia pun dapat. Tahu Bosnia? Bosnia ni pelacur juga. Tapi dia tak duduk dalam hotel. Dia berjalan kata riti. Ikut bayar. Nak bayar berapa pun nak berdina boleh. Asal lepas pelipik sudah. Ha? Itu Bosnia. Ha? Mama kata dalam bandar. Ha? Tu bila pula jadi mangsa? Tu imam kata dah. Dia tahu apa lah rumah pelacur ni. Kita kena dia tahu. Ha, dia pun. Ya, tahu. Ha. Assalamualaikum. Lima pelacur. Pelacur kata, Waalaikumsalam. Tak tahu bila. Munggu dah tengok. Ayah dulu. Senyap tu bila tahu mu. Ha. Tu imam kata, kau puan dah balik-balik ni. Tu bila orang bosnya dah tahu lagi. Ha, tahu. Ha. Aku dia tahu diri lah, mau bosnya. Senyap pula tu imam. Hmm. Esok tubik alian metro. Imam dan Bilal ditangkap telanjang bogil. Ha. Ha. Baru tahu. Tak. Jangan main. Ini menjadi maksud. Jadi bahan permainan. Kenapa? Apabila memandai-mandai dalam hukum Allah. Allah Rabbi ini. Sehabis-habis. Suk royah bagi dalalah. Bagi kesesatan akhir zaman. Ulama ajak manusia berhenti berjudi, berhenti minum arak, berhentilah beri lesen arak, tutup hilang arak. Itu daripada Allah. Kerana arak judi ni kerja-kerja syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam, kata Allah, rijsu min amali syaitan, fajitanibuhu la'allakum tuflihun. Arak judi tenung nasib berhala adalah kerja-kerja syaitan. Tinggalkanlah, jauhkanlah, supaya kamu mendapat kejayaan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-adawata al-baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa anish shalah. Fahal antum muntahun? Syaitan ni disuruh manusia wujudkan arak dan judi, tujuannya nak menjadikan perbalahan, permusuhan dan melupakan kita daripada Allah dengan judi dan arak. Memang pun orang kaki judi, kaki minum arak, dak lari terawih. Dak lari sembahyang subuh. Ya. Wa ni salah daripada sembahyang dak sembahyang dak. Minum arak judi dak kena pergi sembahyang. Kalau dak minum arak dak sembahyang dak. Fahal antum muntahun, tuan tanya. Adakah kamu mau berhenti? Dak berhenti. Pada apa dak berhenti arak? Dak boleh, untung besar. Faham? Untung besar. Judi boleh berhenti ke tak? Tak boleh berhenti. Judi pun untung besar juga. Dalam parlimen kata judi, syarikat judi kasino Genting Berhad, keseluruhan perniagaan tahun 2004 6.3 bilion untung saja 4 bilion. Cukai berapa? Faham? Ratus juta dapat. Macam mana nak berhenti? Ha, ini orang-orang yang sesat. Kerana ekonomi, kerana duit, ikut syaitan, meninggalkan larangan Allah. Tak mau dengar pesanan Allah dalam Quran. Nampak? Ni akan ada pula arak jenis baru, judi jenis baru. Judi baru nama iPhone akan terbit, telah lulus. Arak baru pula jenis tau, mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat Malaysia kerana memberi sambutan terhadap arak jenis tau sehingga menjadi pengeluar yang termaju, yang tertinggi jualannya di dalam Asia. Terima kasih kepada Malaysia Islam Hadori. Ini syarikat jenis tau. Dulu Malaysia dapat anugerah daripada Kasberg, Denmark kerana menjadi pengeluar arak bir yang paling maju. Sekarang jenis tau pula. Satu syarikat besar, arak jenis tau, arak hitam buih itu, kerana kita ini memberi sambutan terhadap jualan-jualan arak tau di Malaysia. Jadi sebagai memanah budi Malaysia, syarikat ini staf akan apa benda ni? Menunjukkan ataupun membuat promosi alok staf jenis terbaru buat di Kuala Lumpur. Dan akan ada beri minuman percuma. Jangan lupa, pergilah ke Imam dan Bilal. Pasal apa? Pasal mendatang keuntungan. Tuhan kata syaitan. Amalan syaitan. Mereka kata dapat keuntungan. Mereka bertahan. Orang yang memberi sokongan kepada mereka adalah orang yang memberi sokongan kepada kerja-kerja syaitan. Tangan kita menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Memberi undi kepada golongan yang mempertahankan arak dan judi. Bagi dia dah benda arak baik untuk kesihatan. Nampak? Dah dengar? Elang, jenis tau. Dia kata jenis tau. Bunga dekena ladi nasaru sabdu nanda. Minumlah jenis tau. Ia baik untuk kesihatan anda. Sebab tu boleh keluar edan arak dalam tuak kabur orang putih. Kita orang kampung bodoh ni baca Melayu. Oh, mana ada Allah? Tak ada. Tak ada Allah. Kita tak ada Allah. Nampak? Cuba buka belakang. Ada Toto. Toto tu. Parduan. Ada duduk belakang. Tapi kita jenis tak berhenti. Kalau beli zat kabur siap lah kat Toto tu. Ni wali tahu rumah keputusan Toto pun tahu rumah. Koyok lah itu keputusan judi. Mana boleh? Beli zat kabur. Ada keputusan judi. Koyok situ. Eh, koyok saya pula ustaz. Belakang ada kabar berita perlis training. Ada bola pula ustaz kok. Ni kita kena faham. Benda judi ni beli apa? Keputusan judi. Nampak? Ini yang orang duduk round duduk jajak dia jelajah. Nak kabar benda-benda yang kita tidak faham lagi. Nampak? Manusia ini jadi rosak kerana tidak faham. Kalau faham tak rosak. Pandai rosak. Faham bayar rosak. Pandai ramai. Tak faham tak ramai. Pandang belakang kita tengok petang kopi tangan berseranggoh rakyat hukum cabut pergi kepuk-kepuk orang tu pandai tu nampak nak faham agama dia cakap sedap tengok di rumah dia bini kembang katung kau beli kuih berkembang katung beli kuih orang jual kuih hadiah pula kuih sebuku pasal kembang katung nampak nampak. Orang jual kuih kata, nampak usila mana ya? Usila. Dah nampak pakai jubah. Jumaat ni pakai jubah. Kami lain kembang gantung. Na'udzubillah. Bukan ramai lah. Tapi kita nak satu kerana berlaku juga. Faham? Ini tidak faham. Pandai ramai. Nak faham. Bila kita buat-buat tak faham lagu tu, Allah Ta'ala tak suka kepada kita. Melayak tidak melayakkan kita dapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama' suruh tutup aurat. Orang jahil suruh buka aurat. Nampak? Dan kita, adakah kita pastikan anak isteri kita tutup aurat? Sekarang ini zaman manusia, remaja, terutama perempuan hebat dedah aurat. Hebat. Seluruh neleh ni. Seluruh neleh. Nampak dua punggung ni. Duduk atas motosikal RX-Z. Congek ni nampak dua punggung. Dah kita ikut dengan kereta belakang nak pergi kuliah. Nak potong sayang. Kali-kali temu. Jadi rosak. Dah ingat terus hati. Jadi bingung terus. Inilah punah. Tengok kau depan molek tutup dengan pakai jibat. Tak? Pusing belakang belah ke apa? Kain stik. Molek tu pakai tutup. Tak? Belah ke apa ni? Kita pun tengok pulak kata Allah. Belah ke apa? Tapi tengok juga. Tak tengok rugi. Ini punah jadi. Punah jahannam lagi. Dah tutup imam. Ustaz tu bila. Dah kasih dajjal. Punah jahannam. Pakai ikut terus. Nampak? Ini zaman. Mendedahkan aurat. Cukup-cukup hebat. Kita pun tak faham masalah aurat. Kita pun tak belajar. Patutlah. Kuliah biar banyak. Jangan ceramah saja banyak. Kuliah pun mesti banyak. Biar faham betul-betul. Nampak? Ceramah tu tahu lah isi semasa tu itu kita nak ingat, nak dengar juga, nak tahu. Tak. Tapi biar kita ni orang pandai, orang jadi orang alim, orang tahu beragama. Jangan nak sedap saja. Biar tahu hukum. Sebab kita ni nak menjalankan hukum, tak dapat menjalankan dalam negeri. Kita jalan dalam rumah kita dulu. Tak. Dan kalau kita tak reti benda, eh, ceramah dah 3 kali 4 lagi baca Quran sirah ke Nabi. Faham? Ha, macam mana? Biar betul lah belajar sungguh-sungguh. Ramai lagi daripada pejuang-pejuang kita yang telat baca Quran. Telat. Pasal tidak ada kesungguhan. Nak? Ha. Dulu rumah dah baca Quran, dia tak apa. Baca Quran lah. Dia macam tak apa ni, pokok ni. Pokok Hadari. Pokok 3 suku. Ha. Pokok kita ni nak ke Islam. Baca Quran. Ha, ni mari pula Ramadan sehari 1 juzuk. Takkan tak boleh baca 1 juzuk 20 muka saja. Nah, area metro 78 muka pulung habis. Licin maya baca. Ha, dapat 50 baca juga. Nah, utusan melayang berapa muka? 70 muka. Berita haram 68 muka. Licin 3 sak kabar baca. Nak balik ke pit celah tiok kanan, kiri celah kakang pula sujud kabar. Quran tak baca. Bangang munguh. Bacalah Quran. Man qara al-Quran jaa yaumul qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa baca Quran di dunia, datang Quran pada hari kiamat memberi pertolongan kepada kita. Allahu Rabbi. Ulama mengajak manusia supaya balik kepada berhukum dengan hukum Allah, meninggalkan hukum jahiliah. Orang jahil ajak manusia jangan berhukum dengan hukum Allah. Itulah penyesat-penyesat umat. Orang tak mau dengar perkataan ulama. Orang tak mau dengar perkataan orang yang tahu tentang hukum, tentang Quran, tentang hadis. Kerana ulama tidak boleh memberi kebendaan kepada manusia. Yang siapa tak berani mari masjid dia. Tak berani pergi masjid, tak berani pergi surah, apa-apa. JKK marah. JKK kata kalau pergi surah, tak boleh fasikan. Bodoh sungguh. Dia nak sanggung dosa kita jahil daripada hukum Allah. Kita dah pergi tengah belajar. Jadi tanya dia. Ha? Mu nak beri basikal, beri. Tak mau beri sudah. Jangan nak larang aku pergi tengah. Nak belajar. Bagi mana aku? Kenapa ikut itu semua? La ilaha illallah. Basikal dia bahan 280. Kita dia beri basikal. 3 kali batis cabut pedal. Mana? Lepas begitu semua. Takut. Kalau pergi buang-buang, takut tengok. Kan si KK buka itu semua lagi. Takut tengok. La ilaha illallah. Dia nak makan dah piti dia takut apa? Bukan gaji dia 350,000, 350. Sebulan apa yang takut sangat? Pasal kerja kita 400. Faham? Apa benda kita ni? Kerana agama jangan takut kepada siapa-siapa. Nampak? Ha, takut kepada Allah dalam nak menjalankan hukum Allah. Nampak? Jadi yang menolak hukum Allah adalah orang-orang yang sesat, yang kita mesti ambil ingat. Ini penyesat-penyesat. Jangan kita, anak bini kita terpedaya dengan mereka. Jangan kita memberi sokongan kepada mereka. Apa hukum jahiliyati yabagun? Tuhan tanya kita. Adakah hukum jahiliyah yang mereka mahu? Memang hukum jahiliyah yang pemerintah di Malaysia sekarang mahu. Kerana mereka berdolak dadih bila kita nak ajak balik kepada berhukum dengan hukum Al-Quran dan hadis. Macam-macam alasan. Bermani-mani muka. Nabi kata, Al-sinatuhum al-sinatul Arabi. Lidah mani. Tetapi, kulubuhum kulubul a'ajim. Hati jahat. Lidah tak kira, lidah. Faham? Lidah tak kira. Aku cari Ghazali. Itu lidah. Faham? Kita bongkar rahsia kitab suci. Tok mu bongkar. Buka jalan kitab suci. Nak bongkar apa? Ghazali mana? Ha, nak cari Ghazali nak buat apa? Oh sedap muduk. Ku cari Ghazali. Mau apa kau dengan Ghazali? Ha. Ha. Al-Imam Al-Ghazali sebut. Tak payah cari. Man a'ana syakhsan ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu au kama qal. Barang siapa yang tolong seseorang melakukan perkara maksiat walau dengan setengah kalimah, bukan patah setengah kata ni, tapi benda tu haram di sisi Allah, maka dia berkongsi dosa dengan orang itu. Itu Ghazali yang kau cari-cari bodoh. Itu Ghazali. Faham? Yang mengajak manusia supaya bertuhan, undang-undang peraturan kepada yang diturunkan dengan yang diturunkan oleh Allah, bukan ciptaan manusia. Kalau dakwa saja nak kepada Islam tetapi memberi berbagai-bagai alasan, itulah orang munafik. Alam tara ila allazi, adakah kamu tidak lihat orang-orang yang yazumuna annahum aminu amanu bima unzila ilaika bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakam lit-tagut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudillahum dalalan ba'ida. Tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka itu dakwa mereka beriman dengan Al-Quran? Mereka kata mereka beriman kepada Al-Quran, tapi mau berhukum dengan tauhid, tidak mau berhukum dengan hukum Islam, nak pakai hukum ciptaan manusia tapi mengaku beriman dengan Quran. Sebenarnya syaitan nak menyesatkan mereka akan sebagai sesat yang sangat jauh. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul, kalau kau kata kepada puak-puak ni, mari kita balik kepada Quran, balik kepada hadis, ra'aital munafiqina yasuddunaka 'anka sududa, kamu akan lihat rupanya inilah puak munafik yang akan mengadakan berbagai-bagai halangan dan alasan supaya tidak dijalankan hukuman Islam di atas muka bumi. Ini kita kena kenal. Nampak? Penyesat-penyesat umat. Ini kita kena beri jaga kepada kaum anak beranak adik kakak kita, supaya kita selamatkan mereka. Walaupun kita tidak dapat lagi miliki sebuah negeri Islam, tetapi sekurang-kurang kita jaga dulu keluarga Islam kita. Kita kembangkan lagi akan pengetahuan kita tentang penyesat-penyesat ini kepada saudara-saudara mara kita. Supaya mereka juga terselamat daripada menyokong, memberi pertolongan kepada ahli maksiat yang melayakkan dapat azab Allah. Wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar, jangan sekali-kali kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, pasti kamu akan masuk dalam api neraka. Sedikit masa lagi, maka kita kena ingat apa yang kita dengar dalam ceramah, dalam kuliah, bukan untuk mesedapkan hawa telinga, tetapi sebagai buka minda kita yang tertutup, supaya kita sentiasa ingat kita ini duduk dalam mara bahaya yang sangat. Kita jangan lupa, jangan lemah daripada perjuangan yang Allah Ta'ala balas ganjarannya di sisi Allah nanti dengan balasan yang tidak terkira-kira. Inilah orang yang untung, yang meneganya untung. Ini menega dan penegaan yang melepaskan kita daripada api neraka. Jangan kendor kita daripada perjuangan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, adakah mahu aku tunjukkan kamu satu perniagaan yang melepaskan kamu daripada azab yang pedih? Tu'minuna billah wa rasuli, berimanlah sungguh-sungguh kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuanglah, bukan beriman saja, berjuanglah, makna bersungguh-sungguhlah menolong agama Allah. Bersungguh-sungguh menolong agama Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan dengan jiwa-jiwa kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, itulah yang terbaik bagi kamu kalau mu nak reti. Itulah yang terbaik bagi kita, meneruskan perjuangan. Jadi saya ambil kesempatan nak memberitahu skim perniagaan yang berhenti untung. Boleh? 3 minit. Satu ajak mari nak kabar. Kita duduk masuk tu masuk ni perniagaan yang kata untung-untung rugi, untung-untung rugi. Ini nak kabar. Nego sikit, boleh nego sikit 3 minit. Boleh ha? Dah selajak je pula nak kata tak boleh, memalui mata juga. Loh gila lah. Kita kabar. Nampak? Jangan kita tak masuk. Orang masuk belaka dah ramah dah buat masuk saudara-saudara kita. Apa perniagaan? Skim yang pasti untung. Allazina yatluna kitab Allah, kata Allah. Orang-orang yang membaca kitab Allah dan memerhatikan akan maknanya. Wa aqamus salah, jaga semayang, jangan tinggal solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan menderma, membelanja harta kita yang Tuhan beri kepada kita dalam keadaan terang, dalam keadaan sembunyi, Ini skim cepat kaya yang kita mesti masuk, yang garanti untung, tidak akan rugi. Wayarjuna tijaratan lan tabur. Inilah mereka ini mengharapkan satu perniagaan. Tijarah Tuhan kata lan tabur, yang tidak akan rugi selama-lamanya. Marilah kita pakat masuk skim ini menjadi pejuang-pejuang Islam. Dulu, kini dan selamanya. Saya habiskan ucapan saya. Masa pun telah lebih. InsyaAllah bertemu sekali lagi di lain kali kalau panjang umur. Yang baik itu semuanya daripada Allah. Yang tidak baik itu daripada hadari dan barisan nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'na bima lam tana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.